yang pada hari ini kita berada di penghujung bulan Syaban, yang tentunya kita menunggu adanya pemberitaan dari Waliul Amr, pemerintah kita, kapan dimulai bulan Ramadan atau pada hari apa dimulai bulan Ramadan tahun 1432 Hijriah ini. Para hadirin yang saya muliakan, dalam waktu yang sangat singkat ini, kurang lebih 60 menit, kita akan membahas sebuah permasalahan penting dalam kajian kali ini. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang diperintahkan kita padanya untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, yang diwajibkan kepada setiap mukmin yang telah memenuhi persyaratan ibadah, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dan kita di dalamnya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini juga Allah tegaskan di dalam surat yang sama. Allah menyatakan, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kata perintah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ini adalah kata perintah kewajiban bersaum, berpuasa di bulan Ramadhan. Bukan pembahasan kita pada sore hari ini pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadhan. Bukan pula pembahasan kita pada sore hari ini pembahasan tentang rincian-rincian hukum tentang puasa di bulan Ramadhan. Karena insya Allah pembahasan pertama yaitu fadilah Ramadhan dan juga ahkam, yang kedua hukum-hukum Ramadhan, akan dibahas insya Allah sejak hari pertama, pekan pertama bulan Ramadhan, yang akan disampaikan oleh beberapa asatidah, diantaranya oleh akhunal ustadz al-fadhil al-fiyan Abu Amr hafizahullah. Kemudian pada pekan keduanya akan disampaikan oleh ustadzuna al-ustadz Ruwaifi hafizahullah ta'ala. Tema pembahasan kita di sore hari ini sebagaimana telah diumumkan yaitu menyongsong bulan Ramadhan dengan amalan sunnah. Sunnah dalam konteks judul yang disebutkan adalah makna sunnah yang lebih umum sifatnya dan lebih luas sifatnya dibandingkan makna sunnah yang sering disebutkan dan diucapkan oleh para fuqaha dalam karya-karya mereka atau pembahasan-pembahasan mereka. Kata-kata sunnah ketika kita dapati dalam kitab-kitab fikih dan diucapkan oleh para ulama ahli fikih, yang dimaksudkan adalah sunnah dengan pengertian sebuah amalan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala atau ganjaran, ajr, dan apabila ditinggalkan pelakunya tidak menanggung beban dosa. Sunnah yang dimaksud dalam konteks judul yang kita dengarkan bersama adalah sunnah dengan makna yang lebih umum. As-sunnah atau kata-kata as-sunnah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, cara, sistem. Mahmudatan kanat am madmumah. Baik sistem itu jenis kategori sistem yang baik, cara yang baik, yang terpuji, ataupun sebaliknya. Itu kata-kata sunnah dalam bahasa. Sehingga kata-kata sunnah itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif dalam tinjauan bahasa. Contoh kedua makna ini terdapat dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah sunnah yang baik, sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala amalan tersebut dan ganjaran orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat tidak berkurang sedikit pun. Di hadis yang sama Rasulullah melanjutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min awzarihim syai'an ila qiyamis sa'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan, menempuh, menerapkan sebuah cara, sistem yang salah, yang jelek, yang tidak terpuji, sayyi'ah, maka dia akan menanggung beban dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka itu. Langsung digabungkan oleh Rasulullah makna sunnah yang mahmudah, yang terpuji, dengan makna sunnah yang sayyi'ah, yang tidak yang terpuji atau madmumah. Lebih mempertegas makna sunnah secara bahasa dengan makna negatif adalah hadis lain lagi Rasulullah menyatakan, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, sunan. Sunan itu adalah kata jamak dari sunnah. Pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian, yakni jejak dan tata cara penerapan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka memasuki lubang sebuah binatang yang dikenal dengan abab, semisal dengan biawak, pasti kalian akan memasukinya. Kami bertanya, apakah yang kau maksud kaum sebelum kami adalah Yahudi dan Nasara wahai Rasul, bahwa kami akan mengikuti jejak sunnah mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dari dua hadis ini jelas kepada kita bahwa sunnah secara bahasa berarti tariqah, sistem, tata cara, aturan. Maka kita akan menengok berbagai dalil-dalil syar'i tentang makna sunnah yang dimaksud, yang dengannya kita akan mengetahui makna judul tema majlis kita menyongsong bulan Ramadan dengan amalan sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam redaksi atau redaksi judul yang kita dengarkan ini adalah jenis yang kedua. dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kita semua telah mengetahui bahwasanya seluruh amalan ibadah yang zahir maupun yang batin, yang sifatnya rutin, rutinitas ataupun temporal, semua yang namanya ibadah yang disyariatkan dalam Islam tidak mungkin diterima oleh Allah sebagai amalan makbulan kecuali apabila telah memenuhi dua persyaratan penting. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka amalan tersebut menjadi amalan mardudan, ghairu makbulin, amalan yang tertolak, yang tidak diterima di sisi Allah. Syarat pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan, memurnikan niat amalan yang kita lakukan untuk Allah, karena Allah, tidak untuk yang lainnya. Kalau itu kebetulan amal ibadah puasa, saum, dalam istilah syar'inya diberi nama saum, jamaknya adalah siam, tidak akan Allah terima amalan siam kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kata-kata sunnah yang saya sebutkan terakhir ini menurut istilah siapa? Para fuqaha atau ahli fiqih. Tidak akan Allah terima kecuali apabila diniatkan oleh pelakunya untuk Allah, bukan karena atau dalam rangka kesehatan. Karena kalau orang berpuasa itu seluruh alat-alat pencernaan kita istirahat, sehingga ginjal kita pun ikut istirahat. Dan seterusnya dari berbagai tinjauan medis, sehingga membuat dia semangat untuk berpuasa. Maka barang siapa yang niatnya bukan karena Allah, karena demi kesehatan, tidak Allah terima. Allah kembalikan sesuai dengan yang dia maukan. Atau menjalankan puasa atau siam Ramadan karena kebiasaan. Ya sudah layaknya seorang muslim sih berpuasa. Semua orang berpuasa, masa saya gak berpuasa? Gak pantas, malu. Maka innamal amal bin niat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, kata Rasulullah SAW. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap pribadi itu akan meraih niat yang dia niatkan. Sehingga suatu yang mutlak sifatnya bahwa sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah apabila pelakunya memurnikan niat, mengikhlaskan niat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Di sini tentunya mengingatkan kita semua, saya dan antum, dalam rangka menyongsong bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan, memurnikan niat bahwa saya ini akan berpuasa menjalankan syariat Allah. Saya ini akan berpuasa, bersaum, entah besok atau lusa, dalam rangka mengharapkan ridha Allah, dan dalam rangka yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang dengan ibadah saum kalian ini akan terbentengi, terlindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini kita sudah siap-siap melatih diri untuk berbenah niat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan hanyalah Allah akan menerima amalan hamba-hambanya adalah dari yang muttaqin, yang mendasarkan amalannya di atas taqwa, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat kedua diterimanya sebuah amalan dari seorang hamba mukmin adalah amalan tersebut menyesuai mencocoki sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi, maksudnya apa kata-kata sunnah di sini? Makna yang pertama ataukah yang kedua? Makna di kalangan fuqaha atau makna yang lebih umum? Yang lebih umum. Sehingga sunnah dengan makna kedua yang lebih umum, ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya mustahab, disukai, mandub. Contohnya misalkan, kita sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa tidak 4 rakaat? Kenapa tidak 2 rakaat? Jawabannya karena kita mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya mengikuti tata cara dan sistem sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berhaji ke Masjidil Haram di bulan Dzulhijjah, kok tidak di bulan Syawal? Apa hukumnya haji di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah? Ya, wajib bagi yang mampu. Kenapa tidak di bulan Syawal? Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Maka syarat kedua, sebuah amalan akan diterima di sisi Allah dari pelakunya adalah ketika mencocoki bimbingan, cara, sistem dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjalankan saum Ramadan di atas bimbingan sunnah merupakan syarat kedua dari dua syarat penting untuk diterimanya puasa Ramadan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan saum Ramadan kita benar-benar mendapatkan pahala, membuahkan ajr dan ganjaran, sekaligus mendatangkan faidah-faidah, penambahan iman, penambahan takwa, dan amalan kita pasca bulan Ramadan menjadi jauh lebih baik, iman kita, akidah kita jauh lebih sempurna dibandingkan sebelum Ramadan. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk diteladani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dipanuti sebagai uswah. Ayat yang sering kita dengar dan didengungkan di berbagai mimbar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, laqad, demi Allah, sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bagi kalian dalam semua hal, termasuk tata cara ibadah. Beliau sebagai teladan yang terbaik, baik dari sisi kuantitasnya, beliau adalah teladan terbaik, tidak boleh melebihi kuantitas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentang tata caranya, tidak boleh menyimpang keluar dari tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang berharap ridha Allah dan berharap hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu menjadikan Rasul sebagai uswahnya, sebagai teladannya. Ketika dia hendak beribadah, dia langsung bertanya, adakah uswah dari Nabi? Adakah teladan dari Rasul tentang ibadah yang akan saya lakukan? Tata caranya, ataupun jumlahnya, ataupun waktunya? Selalu dia bertanya sebagai seorang mukmin yang mengharapkan ridha Allah. Tapi seorang mukmin yang tidak mengharapkan ridha Allah, dia tidak akan peduli. Ah ya sudahlah, ini yang biasa berjalan kok seperti ini. Enggak perlu saya belajar apa lagi sih. Dia enggak akan peduli. Tapi seorang mukmin yang Allah katakan yarjullaha wal yaumal akhir, mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, dia akan selalu bertanya dan mengoreksi, mengevaluasi setiap amalannya. Ciri seorang mukmin yang selalu berzikir dan mengingat Allah adalah seorang mukmin yang selalu menjadikan Nabi sebagai teladan, sebagai uswah hasanah. Para hadirin yang saya muliakan, tidak sebatas itu saja. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan Rasul dan sikap meneladani beliau dalam berbagai aturan ibadah dan aturan syariat ini sebagai tolok ukur kebenaran dan kemurnian iman seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ. Perhatikan baik-baik ayat ini yang sangat butuh untuk selalu diulang dan dievaluasi. فَلَا رَبِّكَ. Demi Rabbmu wahai Muhammad. Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan bahwa permasalahannya sangat serius, butuh perhatian, kesungguhan setiap mukmin. La yu'minun, tidaklah mereka beriman, walaupun sudah mengaku beriman, walaupun telah menyatakan dirinya sebagai mukmin, sampai apa? Hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus, pengambil keputusan dalam semua permasalahan yang mereka perselisihkan. Apa saja permasalahan? Urusan rumah tangga kita berselisih, maka kita diperintah oleh Allah untuk menjadikan Rasul sebagai pengambil keputusan. Bagaimana menghukumi, menyikapi istri dan anak? Permasalahan kemasyarakatan. Lebih dari itu juga adalah permasalahan ibadah. Masalah haji, masalah sholat, masalah shaum, masalah akidah dan iman. Dijadikanlah Rasulullah sebagai pengambil keputusan. Setiap ucapannya ditaati. Setiap keputusannya dijalankan. Setiap keputusan bimbingannya dikedepankan di hadapan atau di atas segala bimbingan dan keputusan manusia. Ini ayat di dalam Al-Quran yang baru saja kita dengar, yang insya Allah akan banyak dibaca oleh kaum mukminin di bulan Ramadan. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak cukup secara zahir menerima dan menjalankan keputusan Rasul. Dilanjutkan oleh Allah, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Dan mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa sempit dada, berat hati terhadap keputusan yang telah kau putuskan wahai Muhammad. Secara zahir menjalankan, tapi hatinya bagaimana? Kolbunya bagaimana terhadap keputusan Rasul? Ini semua sebagai tolok ukur kebenaran dan kejujuran keimanan seorang hamba. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah akhiri dengan kata-kata wayusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar sikap penyerahan diri kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang senada semakna dengan yang baru saja kita dengarkan. Antara lain Allah menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria maupun mukminah wanita ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, memberikan sebuah aturan, masih saja mukmin dan mukminah ini mencari alternatif-alternatif lain, aturan-aturan alternatif buatan manusia, buatan adat istiadat, kesepakatan-kesepakatan lain selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas, kata Allah. Mukmin dan mukminah masih saja menoleh kepada aturan-aturan yang lainnya. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah. Bukan akhlak seorang mukmin dan bukan pula akhlak seorang mukminah mencari hukum alternatif, aturan alternatif. Tidak sepantasnya. Maka dari itu, betapa pentingnya kita di bulan Ramadan ini menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, semua ibadah harus di dalam koridor bingkai bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan baik-baik hadis ini. Saya yakin seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia akan menjadikan hadis ini sebagai dasar di dalam dia berislam, di dalam dia beribadah. Kata Anas bin Malik, jaa thalathatu rahtin ila buyuti ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang tiga orang pria ke beberapa rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari Rasul, ingin bertanya kepada mereka. Yas'alu adati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak bertanya tentang bagaimana cara beribadah dan tingkat ibadah Rasul ketika di rumah. Ketika di masjid terlihat, tetapi di rumah bagaimana? Siapa yang paling tahu? Para istri. Mereka datang bertanya, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Sejauh apa dan setinggi apa ibadah Rasul di rumah itu? Bagaimana? Maka dijawab oleh sebagian mereka, Rasulullah begini dan begitu, begini dan begitu. Qala fa ka'annahum taqalluha. Seolah-olah tiga orang tadi, tiga orang sahabat Nabi ini, menganggap, waduh, kalau yang seperti itu masih sedikit. Hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Pantas kalau Rasulullah seperti itu karena beliau seorang hamba yang telah dijamin diberi ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita, coba perhatikan baik-baik, menggunakan kias dengan cara yang salah. Kalau kita, gak pantas seperti ini. Kita harus lebih dari Rasul. Karena Rasulullah sudah mendapatkan jaminan ampunan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah menjamin bagi Rasul mendapatkan maghfirah untuk yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita, siapa yang mendapatkan jaminan? Enggak ada. Keturunan apapun dia, dari manapun dia, enggak ada yang mendapatkan jaminan maghfirah, ampunan. Tetapi kita hanya bisa beristighfar, meminta ampun dari waktu ke waktu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah mengampuni kita, dosa-dosa kita, orang tua kita. Tapi jaminan hanya Allah yang menentukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan itu. Tiga orang sahabat ini datang sebagai orang-orang yang bersemangat untuk beribadah. Punya semangat ibadah yang tinggi. Kemudian mereka menyatakan, wah kalau begitu kita harus lebih dari Rasul. Faqala ahaduhum, salah seorang dari tiga orang tadi menyatakan, amma ana fa asumun nahar wala uftir. Wa qala al-akhar, amma ana fa usalli wala arqud. Wa qala al-akhar, amma ana la atazawwajun nisa. Salah seorang dari tiga itu menyatakan, kalau begitu saya harus lebih dari tingkat ibadahnya Nabi. Bagus ya, semangat yang tinggi ya, semangat luar biasa ini, semangat yang pada dasarnya terpuji pada dasarnya. Tetapi kita perhatikan baik-baik, ternyata semangat yang tinggi ini berbalik menjadi tidak terpuji ketika diterapkan dengan cara penerapan yang salah. Kata seorang dari tiga mereka ini tadi, kalau saya akan berpuasa tiap hari dan saya tidak akan pernah sehari pun tidak berpuasa. Tiap hari saya akan berpuasa, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, terus saya akan berpuasa. Luar biasa, kata orang sekarang, Masya Allah, ini orang ikhlas mengharap akhirat. Yang kedua menyatakan, saya akan bangun semalam suntuk untuk melakukan sholat dan tidak akan tidur sejenak pun. Bayangkan, selesai sholat isya, dia langsung melakukan sholat, ibadah sampai subuh, gak tidur. Luar biasa, kemauan yang tinggi mengharapkan Allah dan ridhonya. Yang ketiga menyatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Dengan keyakinannya bahwa wanita atau istri itu akan menyibukkan, akan menyita waktunya untuk berzikir kepada Allah. Mestinya dia beristighfar, mestinya dia sholat, mestinya dia membaca Al-Quran. Karena istri terkurangi waktunya, dia gak ingin itu. Ingin semua waktunya diinfakkan, dihabiskan untuk Allah dan ibadah kepadanya. Akhirnya Rasulullah datang mendengar peristiwa tersebut, mendengar ucapan tiga orang sahabatnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, antumul ladzi qul alladzina qultum kadza wa kadza. Kalian inilah yang mengatakan begini dan begitu, begini dan begitu. Menukilkan ucapan tiga orang sahabatnya tersebut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ama wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahui, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Ketahui, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Benar atau tidak? Pasti. Rasulullah adalah manusia paling takut kepada Allah dibandingkan seluruh hamba-hambanya yang mukminin, walaupun digabungkan. Rasulullah adalah manusia paling tinggi tingkat ketakwaannya, walaupun seluruh manusia ini kita, para ulama di zaman ini, para ulama di abad sebelum ini, para ulama di masa tabi'in, para ulama di masa tabi'in, para ulama di masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, digabung semua takwanya tidak bisa menyamai takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahui, kata Nabi, perhatikan pendidikan Rasul kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, walakinni asumu wa uftir. Tetapi aku ini berpuasa namun tidak setiap hari, aku juga ada waktu-waktu tertentu tidak berpuasa. Wa aqumul laila wa anam. Aku melakukan sholat malam, tetapi aku juga tidur. Wa inni atazawwajun nisa, dan sesungguhnya aku pun juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku. Sunnah makna yang mana? Yang lebih umum. Yakni barang siapa yang enggan, merasa berat untuk mengamalkan sistemku, tata cara ibadahku, sungguh dia bukan bagian golonganku. Para hadirin, hadis ini berada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim. Kitab ini tersebar di tengah-tengah muslimin, bukan hadis yang baru muncul pada abad ke 15 Hijriah atau abad ke 21 Masehi ini. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab ini pun tersebar di berbagai tempat, di pondok-pondok pesantren dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bukan sesuatu yang baru, tapi yang baru adalah kita. Kita yang baru dan jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga setiap sesuatu yang kita dengar menjadi baru di hadapan kita. Karena lamanya waktu kita terpisah dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik hadis ini. Maka ikutilah bimbingan sunnah Rasul di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita berhasil di dalam beramal, dan jangan sampai kita beramal dalam keyakinan kita, dalam perkiraan kita bahwa kita telah melakukan taqarrub kepada Allah, telah menunaikan kewajiban kita, ternyata oleh Allah belum dinilai sebagai upaya menunaikan kewajiban, tertolak. Jangan sampai kita termasuk apa yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Maukah kalian kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya? Beramal tapi merugi. Bukan merugi karena tidak ada amal, bukan. Merugi karena bermaksiat terus menerus, enggak. Merugi dalam keadaan dia sudah beramal. Perhatikan baik-baik ayat ini. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi amalannya? Sudah berbuat, sudah beramal, tapi merugi. Kenapa? Apa sebabnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amal ibadahnya ketika di dunia. Wahum yahsabun, dalam keadaan mereka mengira, yuhsinuna sun'a, beramal amalan yang baik. Ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga ini tersebar di buku-buku hadis yang banyak sekali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan, amalan apapun dalam urusan agama ini, yang bukan bagian dari perintah kami, contoh kami, sungguh amalan itu, kata Rasulullah, tertolak kepada pelakunya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Hari ini kapan? Hari ini ketika Rasulullah masih hidup dan menjelang wafatnya. Hari demi hari Rasulullah berdakwah. Hari demi hari Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan dan menjabarkannya, mempraktekannya, dilihat, didengar, difahami, dan diamalkan oleh sahabat Nabi, hingga menjelang wafatnya turunlah ayat ini di surat Al-Ma'idah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah rela? Yang Allah ridha sebagai agama bagi kita. Cara penerapan Islam yang seperti apa? Jawabannya adalah cara penerapan Islam yang telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar, dilihat, diamalkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud, wa Anas bin Malik, wa Aisyah. Semuanya. Itulah Islam yang diridhai oleh Allah. Sehingga kita yang hidup di masa ini menengok apakah amalan yang mau kita lakukan, zikir yang mau kita ucapkan, akidah yang mau kita yakini, ini telah dicontohkan oleh Nabi atau diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq atau oleh Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau sebaliknya, tidak pernah mereka amalkan. Kalau jawabannya yang pertama, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengamalkannya dengan tetap berupaya untuk ikhlas karena Allah. Tetapi kalau jawabannya adalah yang kedua, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah diikuti dan diteladani oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan para sahabat, mari kita tinggalkan bersama-sama, yakini bahwa itu bukan amalan baik. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, ketika menafsirkan ayat di dalam surat Al-Ma'idah tadi menyatakan, man amila amalan lam yakun fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ahu hasanan faqad ittahama muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa, kata Imam Malik, perhatikan baik-baik, nasihat buat kita semuanya yang hidup 1400 tahun sepeninggal Rasul ini. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah ada dalam teladan Rasul, kemudian dia menganggap, menilainya sebagai amalan yang baik, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah yang Allah wajibkan untuk disampaikan kepada beliau. Bahaya kan? Ketika kita beramal sebuah amalan, berdoa dengan sebuah doa, berzikir dengan bentuk zikir tertentu, berakidah dengan bentuk akidah tertentu, kita tanyakan, ada dalilnya bagaimana, apakah Rasulullah mengamalkan? Dia menjawab, iya tapi ini kan baik. Loh, pertanyaan saya, apakah Nabi mengamalkan? Iya tapi kan baik. Loh, saya bertanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai mengamalkan amalan seperti ini? Kalau jawabannya tidak, kemudian dia menganggap itu sebagai amalan baik, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin yang saya muliakan, sesungguhnya semua amalan dalam Islam ini adalah amalan yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, taraktukum ala mithlil baydha lailaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku, aku berpisah dengan kalian wahai umatku dalam keadaan bagaikan suasana yang putih terang benderang, malam harinya bagaikan siang. Artinya syariat ini, syariat yang sekarang ada dan sampai kepada kita dari Rasul, itu sudah terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang itu keluar dari bimbinganku tadi kecuali dia akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang selainnya, taraktu fikum amrayni an tadhillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua warisan penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berupaya berpegang teguh dengan keduanya. Kedua warisan tadi. Apa itu? Kata Rasulullah, kitaballah Al-Quran dan sunnahku, yakni bimbingan, tata cara, sistem Rasulullah memahami dan mengamalkan Islam. Maka shaum Ramadan salah satu di antaranya. Para hadirin yang saya muliakan, di dalam hukum-hukum agama terkhusus dalam hal ini Ramadan yang akan kita menyongsongnya insyaAllah, di situ ada amalan-amalan yang memang Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Masing-masingnya menyebutkan dalil. Maka bukan ini yang kita maksud. Bukan ini yang kita maukan. Di situ ada amalan misalnya. Apakah seorang yang akan berpuasa di bulan Ramadan cukup terkait dengan niatnya? Cukup niat itu terpatri pada awal hari atau hari pertama di bulan Ramadan dan mewakili hari-hari berikutnya hingga selesai, misalkan besok ini atau nanti malam ada pengumuman bahwa besok Ramadan, langsung kita menyatakan saya niat di tahun ini berpuasa bulan Ramadan penuh, sehingga dengan niat ini sudah cukup mewakili niat di hari-hari berikutnya. Kalau sampai dia tertidur lupa lupa untuk berniat, ya, maka sudah terwakili dengan niat dia di malam pertama. Ini pendapat sebagian ulama menyatakan cukup. Pendapat kedua menyatakan tidak cukup. Niat wajib dilakukan pada setiap malam. Setiap malam kita hendak memasuki Ramadan atau hari demi hari Ramadan, diwajibkan untuk berniat. Malam ini berniat, besok berniat untuk yang lusa, lusa berniat untuk yang hari ketiga, dan seterusnya. Ini pendapat kedua. Masing-masingnya ada dalil. Dalil pendapat kedua menyatakan man lam yubayyitin niyya fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Pendapat kedua. Masing-masingnya memiliki dalil. Bukan ini yang saya maksudkan. Tetapi hal-hal yang memang di sana para ulama sepakat bahwa itu bukan bagian daripada sunnah. Bukan bagian dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, sepakat para ulama sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad rahimahumullah, semuanya sepakat, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, bahwa puasa Ramadan dimulai dan diakhiri dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Ru'yah, melihat hilal di hari terakhir bulan Sya'ban, entah itu 29 hari ya, atau 30 hari. Saya maksudkan bahwa kalau 29 hari maka kita berdasarkan ru'yah, maka pada kalau seandainya 30 hari bulan Sya'ban, maka dipastikan hari berikutnya adalah Ramadan, karena hilal yang muncul itu adalah hilal Ramadan. Sepakat para ulama. Dan mereka semua sepakat bahwa tidak boleh melandaskan puasa Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan memasuki Idul Fitri dengan ilmu hisab. Coba antum buka buku-buku para ulama terdahulu. Mau dari mazhab apapun. Anda mazhabnya Syafi'i? Lihat buku-buku Al-Imam Syafi'i. Anda mazhabnya Maliki? Lihat kitab-kitab para ulama dari mazhab Maliki. Anda mazhabnya Hambali? Silakan buka kitab-kitab fikih para ulama dari mazhab Hambali yang banyak sekali. Semuanya sepakat bahwa masuk dan keluar bulan Ramadan harus berdasarkan ru'yatul hilal, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yah, penglihatan kepada hilal. Dan selesai dari bulan Ramadan memasuki Idul Fitri juga berdasarkan ru'yatul hilal. Bagi yang ingin melihat dalam literatur yang mudah, coba dibuka kitab Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Perhatikan ucapan beliau. Jangan dinukil dari kita. Tapi lihat bagaimana para ulama. Perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau tadi bermadhab Syafi'i, lihat yang bermadhab Hambali. Lihat kitab Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Tamhid. Yang terakhir ini bermadhab Maliki. Lihat kitab At-Tahawi yang bermadhab Hanafi. Semuanya sepakat bahwa keluar dan masuknya Ramadan harus berdasarkan sunnah Rasul, yaitu dengan ru'yatul hilal. Dan beberapa hal yang lainnya yang telah disepakati oleh para ulama bahwa itu bagian daripada sunnah Rasul, atau disepakati oleh para ulama bahwa itu bukan bagian daripada sunnah Rasul, yang wajib untuk ditinggalkan. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya banyak lagi contoh-contoh lainnya yang kesimpulan dari kajian kita di hari ini adalah jalani ibadah kita, terkhusus dalam hal ini dan kali ini bulan Ramadan, berdasarkan bimbingan sunnah Rasul. Jangan sampai kita keluar dari bimbingan sunnah beliau dengan harapan amalan kita menjadi amalan makbulan. Ramadan kita, puasa kita di bulan yang barakah ini menjadi amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara rincian hukum tentangnya, insya Allah antum bisa ikuti dalam kajian yang sudah saya sebutkan pada awal majlis tadi. Wallahu alam bisawab, tersisa waktu kurang lebih atau maksimal 5 menit. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan langsung. Tapi pertanyaannya jangan sampai, Ustaz, apa hukumnya seorang ibu yang menyusui di bulan Ramadan? Apakah nanti setelah bulan Ramadan mengqadha atau bayar fidyah? Nah, nanti akan dibahas oleh Ustaz Alfian tentang hukum-hukum Ramadan. Nah, apakah infus itu membatalkan puasa ataukah tidak? Nanti dibahas pada pekan pertama bulan Ramadan insyaallah. Nah. Ya, tafadhal. Muslimin kemudian lah. Saya pernah membaca mereka yang menggunakan kitab bahwa peredaran matahari dan itu sudah ditentukan untuk waktu dan sebagainya, sehingga ini tidak terlihat dalam Al-Quran. Iya. Sehingga mereka berdalil dengan ayat ini, kepastian kapan tanggal satunya dan sebagainya melalui Iya. Nah, ada pertanyaan bahwa peredaran matahari dan bulan itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga dengan itu berdasarkan beberapa ayat ahwa, matahari dan bulan itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk hisab, perhitungan yang tidak akan meleset. Barakallahu fikum. Untuk lengkapnya insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Alfian, karena kebetulan beliau punya karya tentang hisab. Tentang hisab beliau akan menjawab insyaallah. Barakallahu fikum. Tentang hisab. Barakallahu fikum. Nah, mungkin tafadhal. Berkaitan dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Iya. Artinya kalau ada kelompok orang yang membuat sesuatu yang berkaitan atau tidak, bagaimana dengan nasib mereka di akhirat ketika amalan mereka itu tertolak semua karena mereka mengira mengirik yang baik? Nah. Berarti di akhirat nanti bagaimana? Nah, iya. Nasib mereka di akhirat sudah disebutkan di ayat. Kata Allah, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina?" Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang merugi amalannya? Merugi nasib mereka nanti di akhirat. Ya. Merugi. amilatun nasibah, kata Allah. Mereka berbuat amalan dengan susah payah, tapi hasilnya minus, bukan hanya nol. Ya. Maka dari itu penting untuk berhati-hati kita dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya, ya, supaya kita tidak masuk dalam nasib al-akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi amalannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu nasibnya. Amalan seorang yang melakukan amalan bukan dalam kategori sunnah, dia akan rugi dengan kerugian yang besar. Ini semua mengajak dan membangkitkan semangat kita untuk beramal berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu Al-Quran dan sunnah. Yang semua itu tidak bisa didapati kecuali dengan apa? Belajar dan belajar. Nah, belajar. Rasulullah menyatakan, innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar, bukan dengan ilmu laduni. Bertapa, ya, di gunung, puasa muti 3 hari, tidak bisa. Belajar. Kita kalau dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih tinggi takwanya? Hah? Kalau seandainya ilmu laduni itu ada, siapa yang lebih berhak mendapatkan ilmu laduni? Kita atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Lah kita banyak dosa kok. Ya. Ternyata Umar bin Khattab itu belajar. Sampai-sampai kalau beliau di suatu hari tersibukkan dengan onta-ontanya, ya, untuk maisha, untuk penghasilannya, beliau menugaskan satu orang wakil untuk mencatat ilmu dari Rasul. Apa yang diucapkan oleh Nabi di masjid, apa yang diucapkan oleh Nabi dalam perjalanan. Belajar terus, Umar ibn al-Khattab itu. Nah, jadi belajar dan belajar, ya sabar dan sabar. Barakallahu fikum. Agar kita tidak jatuh pada amalan yang merugi tadi. Lebih atau tidak kalah bahayanya, tidak kalah bahayanya ketika kita di bulan Ramadan ataupun juga di luar bulan Ramadan. Ya, terkhusus di bulan Ramadan ini karena topik kita bulan Ramadan. Jangan sampai kita, kalau kita sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai muballigh, sebagai dai penceramah, ya, tanpa kita sadari kita menyampaikan hadis-hadis yang kita sangka itu adalah ucapan Rasul, ternyata itu adalah hadis yang lemah atau palsu. Hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan sebuah ucapan atas namaku yang aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Musibah. Kalau kita sampai melantunkan di atas mimbar hadis, kita sangka itu adalah ucapan Rasul, ternyata itu bukan. Lu bagaimana ustaz cara mengetahuinya? Kembali lagi, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Tidak bisa dengan mimpi. Saya bermimpi menghafal Sahih Bukhari. Ya, bangun besok yakin bahwa dia sudah hafal Sahih Bukhari. Ternyata bukan Bukhari imam yang dulu, Bukhari orang Bukhara, ya, yang lainnya. Nah, hati-hati, enggak bisa dengan mimpi. Enggak bisa dengan keturunan, ya. Saya turunkan ilmu saya kepada kamu wahai anakku. Kemudian di apa? Disinar, ya. Begini, enggak bisa. Belajar memang, harus belajar. Di antara sunnah di bulan Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan yang penting saya ingatkan sekarang adalah seluruh kaum muslimin wajib mengikuti waliul amr. Mengikuti pemerintah supaya tidak tercerai berai. Ada sebagian umat, oh, kita mengikuti anu di Saudi sudah ada pengumuman. Ini biasanya malam ini sibuk ini. SMS dengan saudaranya yang ada di Saudi, ya, yang ada di Yaman. Bagaimana? Di sana sudah terlihat enggak hilal? Jangan sibuk eman pulsanya. Kenapa? Karena ulama di Saudi sendiri, ulama Saudi menyatakan setiap muslim di berbagai negara mengikuti negaranya masing-masing. Lalu mau ikut siapa kita? Ya sudah, ikut waliul amr. Walhamdulillah Departemen Agama telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan batas kemampuan. melakukan ru'yah lebih dari 20 titik dari ujung Sabang sampai Merauke. Dipersaksikan. Unda itu dusta Ustaz, pemerintah. Masya Allah, kamu berani menuduh dusta. Luar biasa kamu. Dipersaksikan itu. Diundang beberapa ormas untuk menyaksikannya. Diumumkan secara resmi, dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Kita sebagai rakyat wajib mengikuti. Lah kalau salah tanggungan mereka. Karena Rasulullah menyatakan, fa in asabu falakum walahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau pimpinan kalian itu benar di dalam menentukan kebijakannya, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kamu sebagai rakyat. Dan kalau salah, kamu mendapatkan pahalanya, yang menanggung beban dosanya adalah pemerintah. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang mukmin. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Berikan. Gitu doanya mestinya. Nah. Al-Imam Ahmad menyatakan, "Lau annani a'lam anna li da'watan mustajabah, la da'autu biha Allah azza wa jal lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu bahwa aku punya kesempatan satu doa yang mustajab, yang diterima. Enggak punya doa lagi. Yang kedua, yang ketiga enggak ada. Cuma satu saja. Diberi kesempatan oleh Allah, satu doa makbul, diterima, dikabulkan. Maka aku akan manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendoakan kebaikan dan hidayah bagi pemerintah kami. Penting. Jangan cuma dikritik, dikritik, dikritik, dikritik. Ya, kamu sendiri memimpin rumah tangga enggak bisa. Memimpin rumah tangga kamu enggak adil. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira kajian kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat dan takwa bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.